طيب عند الجميع اقرأوا الحديث من حفظ الحديث الحديث الماضي اقرأوا الحديث yang baru yang sudah dilewati yang hafal silakan baca. Baik, yang lainnya dalam video ini. Hayyur Allah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha فَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار بعد. طيب kita masuk pada bab berikutnya. Bab hurmati Makkah. Bab kehormatan atau kemuliaan atau kesucian negeri Makkah. Al hadisul awal, hadis yang pertama. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزائي العدوي رضي الله تعالى عنه. Dari Abu Syuraih. Nah, beliau Khuwailid. Tasghir dari Khalid. Ibn Amr al-Khuzai. Dari Bani Khuza'ah al-Adawi. Radiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Annahu qal, rasanya beliau berkata, li Amr ibn Sa'id ibn al-As, berkata kepada Amr ibn Sa'id ibn al-As, salah seorang umara dari Bani Umayyah yang di masa itu dia sebagai amir atau gubernur di Madinah. Wa huwa yab'atsul bu'usa ila Makkah. Di mana dia, yakni Amr ibn Sa'id ibn al-As, akan mengirim pasukan ke Makkah. Jadi untuk memerangi Abdullah ibn Az-Zubair dan yang bersama dengan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Abdullah ibn Az-Zubair di masa itu ya diangkat sebagai yakni pimpinan ya untuk wilayah Makkah, ya demikian juga Hijaz ya secara umum. Kata Abu Syuraih Khuwailid ibn Amr ya kepada Amr ibn Sa'id, i'zan li ayyuhal amir an uhaddithaka qawlan قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة من يوم الفتح. Kata Abu Syurai, izinkan untukku wahai Amir, wahai pimpinan, wahai gubernur. Dan ini satu bentuk adab ya, yang mulia dari seorang sahabat yang mulia kepada seorang pimpinan, meskipun pimpinan tersebut dikenal yakni sebagai seorang yang fasik ya. Amr ibn Sa'id dikenal sebagai seorang yang fasik, namun di sini karena posisi atau kedudukannya dan diharapkan Amr ibn Sa'id mau mendengar nasihat, maka sahabat yang mulia ini sebelum menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan ya, beliau memberikan muqaddimah atau pendahuluan dengan ucapan yang santun. Izinkan untukku wahai Amir, untuk aku menyampaikan ya kepada engkau sebuah ucapan yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya berdiri untuk menyampaikan ucapan tersebut di pagi hari dari Yaumul Fath, hari di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya menaklukkan kota Makkah. Di mana disebutkan oleh para ulama bahwa kota Makkah ditaklukkan secara apa yang diserahkan unwatan, yakni secara paksa ya, dengan pasukan. Dan ini adalah izin khusus ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nanti akan disebutkan ya, untuk membersihkan kesyirikan dari kota Makkah. Kata Abu Syurai, fasami'athu udunaya, di mana kedua telingaku mendengar langsung ya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Wa wa'ahu qalbi, dan kalbuku ya benar-benar hafal ya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Wa absarathu aynaya hina takallama bihi, dan kedua mataku benar-benar melihat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau menyampaikan ucapannya tersebut. Beliau memberikan mukaddimah-mukaddimah ini untuk memantapkan orang yang diajak bicara yakni sang Amir bahwa apa yang beliau ucapkan itu betul-betul yang diberitakan kepada Al-Amir tersebut ya, adalah berita yang valid ya, yang pasti ya, tanpa perantara ya, kalau bahasa mereka katanya info A1 ya, seperti itu. Kata beliau Abu Syuraih radhiyallahu an, annahu hamidallaha wa asna alaihi, bahasanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa asna alaihi, dan menyanjungnya, mengulang pujiannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adat kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam menyampaikan pembicaraan ya, tidak luput dari memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya. Thumma qal, kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna makkata harramaha Allahu wa lam yuharrimha an-nas, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah ya, yang mengharamkan, yakni mensucikan ya, negeri Makkah, dan bukan manusia ya, yang mensucikan negeri tersebut. Ini menunjukkan khususnya ya, kota atau negeri Makkah. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman, sehingga tidak halal bagi seorang yang dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir untuk dia menumpahkan darah di negeri tersebut. Biha di mana fiha ya, ba di sini di mana fi. Nah, beliau mengingatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, karena ya, apa yang diupayakan atau direncanakan oleh Al-Amir Amr ibn Said untuk mengirim pasukan untuk memerangi, yang jelas pada perangan akan tertumpah darah. Ya. Wala ya'dida biha syajaratan, dan tidak halal pula bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir untuk dia ya'dida bimana yaqta'a ya, untuk dia memotong yakni syajarah ya, pepohonan yang ada di sana. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in ahadun tarakhasa biqitali Rasulillah sallallahu alaihi wa ali wasallam faqulu, dan apabila ada seseorang yang berusaha untuk menjadikan rukhsah, yakni cari keringanan untuk melakukan hal-hal tadi dengan alasan ya qital Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Fathu Makkah. Jika ada seorang yang beralasan dengan itu untuk menghalalkan perbuatan itu untuk dirinya, faqulu, maka katakan oleh kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha adzina li rasulihi wa lam ya'zan lakum. Ya, katakan yang berusaha untuk cari rukhsah tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk rasulnya, dan dia Allah tidak mengizinkan untuk kalian. Wa innama adzina li sa'atan min naharin, dan sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untukku ya, yakni sa'atan min nahar, yakni hitungan waktu dari siang hari di hari itu, di mana ahlul ilmi menjelaskan bahwa waktu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya di hari itu hanya dari terbitnya matahari hingga waktu asar. Ya, dari terbit matahari hingga waktu asar. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam, "Wa qad 'adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil ams." Dan di hari ini keharamannya, kemuliaannya telah kembali sebagaimana ya, kemuliaan keharamannya di hari kemarin. Jadi dihalalkan bagi Nabi hanya beberapa waktu saja di hari itu. Ya, untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan keharaman kemuliaan negeri Makkah itu untuk tidak boleh ditumpahkan darah di sana. Dan yang dimaksud yakni darah di sini yang darah manusia. Ya, darah manusia ya, mukminnya maupun kafirnya. Adapun ya, darah hewan ya, perkara yang maklum bahwa di sana dilakukan penyembelihan hadyu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal yuballighi syahidul ghaiba." Maka hendaklah yang hadir, yang menyaksikan ya di hari ini, menyampaikan kepada yang gaib, yang tidak hadir. Dan Abu Syuraih ya radhiyallahu taala anhu telah menyampaikan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk hendaknya yang hadir, yang menyaksikan, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Terlebih apa yang beliau lakukan ini dalam upaya untuk menasehati. Ya. Faqila li Abi Syuraih. Kemudian ada yang bertanya ya kepada Abu Syuraih. Ma qala laka? Lantas apa yang dia katakan kepada engkau? Yani yang dikatakan oleh Al-Amir ya Amr ibn Sa'id tersebut. Qala, beliau menjawab, qala, bahasanya dia berkata, yani Amr ibn Sa'id berkata, ana a'lamu bidzalika minka ya Abu Syuraih. Di sini menunjukkan ungkapan kesombongannya. Dia bukan sahabat, tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun dia mengaku lebih mengetahui ya dibandingkan sahabat yang mulia ini. Kemudian dia mengungkapkan ungkapan yang pada maknanya itu makna bantahan. Ya, namun dengan kepandaiannya ya bermain kata, karena dia dikenal dengan al-ashdad, ya, orang yang fasih, ya pintar memilih kata, kata bahasanya, orator, ya seperti itu. Kata dia, innal harama la yu'idu asiyan, wala faran bidamin, wala faran bikharabatin. Sesungguhnya al-haram, yaitu negeri haram, negeri Makkah, itu tidaklah melindungi seorang yang maksiat. Yang dimaksud yakni Abdullah ibn Az-Zubair. Beliau radhiyallahu taala anhu tidaklah seperti apa yang dikatakan oleh Amr ibn Sa'id ini. Kemudian kata dia, wala faran bidamin, ya tidak pula Makkah ya dengan kemuliaannya melindungi seorang yang lari ya bidamin karena permasalahan darah. Wala faran bi kharabatin, tidak pula seorang yang lari karena pengkhianatan yang dia lakukan. Kemudian pada ta'liq dari hadis ini, Al-Imam Abdul Ghani rahimahullah mengatakan, al-kharabah bil kha al-mu'jamah war ra al-muhmalah, dengan huruf kha yang bertitik dan ra yang tanpa titik, hiya al-khiyanah, yani khianat, wakila al-baliyah, yang bencana, wakila at-tuhmah, yani tuduhan. Wa asluha, asalnya, fi saraqatil ibil, yani pada saraqatil ibil, ya, pada pencurian ya al-ibil unta. Qala syair, kata seorang penyair, wal kharibu al-lisu yuhibbul khariba. Al-kharib adalah al-lis. Al-lis itu seorang yang mengambil diam-diam, bahasa kitanya pencopet itu. Ya, pencuri yang menyukai al-khariba. Ya, tayyib, ini hadisnya. Kita lihat ta'liq al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Bab hurmati Makkah. Bab kemuliaan, kehormatan, kesucian negeri Makkah. Ai li'anna laha hurmatan ala sa'iril biqa'i. Yani dikarenakan Makkah memiliki kehormatan, kemuliaan di atas seluruh al-biqa', tempat-tempat yang ada di muka bumi ini. Bisababi hurmati hadzal baitil azim, yang kemuliaan kehormatan negeri Makkah tersebut dikarenakan yakni al baitul azim, ya keberadaan ya yakni rumah yang agung, Ka'bah, ya al mukarramah, yakni Ka'bah yang mulia. Ini sebab kemuliaan negeri Makkah. ya, karena sebab keberadaan Ka'bah. Kata beliau, qawluhu fi hadis Abi Syuraih annahu qala li Amr ibn Sa'id ibn al-As ila akhirih. Amr ibn Sa'id ini wa huwa al-Ashdaq. Ya, beliau orang ini, yakni Al-Amir ini dijuluki al-Ashdaq. Ini seorang yang memiliki kefasihan lisan. Ya. Orator. Jadi jago pidato, jago bicara. Ammuhu Amr ibn al-As. Pamannya, paman Amir ini, paman Amr ibn Sa'id ini adalah Amr ibn al-As. Ya, ayah dari Abdullah ibn Amr, ya, ibn al-As. Wa kana amiran 'ala al-Madinah. Di mana di saat itu Amr ibn Sa'id ini adalah gubernur negeri Madinah. Li Muawiyah wa ibnihi Yazid, yani Yazid ibn Muawiyah. Atas kepemimpinan Muawiyah, yani Muawiyah ibn Abi Sufyan. Demikian pula di saat putranya, ya, menjadi pimpinan, yakni Yazid ibn Muawiyah. Kemudian wa ghalaba ala Dimashqi wasyam, Dimashqi asyam, dan kekuasaannya meskipun dia sebagai gubernur Madinah, ya, namun ya, mendominasi juga wilayah Damaskus yang ada di negeri Syam. Bukan hanya sekedar Madinah. Wa kana yab'atsul bu'us, wa kana yab'atsul bu'usa ila Makkah bi amri Yazid aw Abdul Malik. Di mana saat itu ya, dia mengutus pasukan, mengirim pasukan untuk dikirim ke Makkah atas perintah dari Yazid, yakni Yazid ibn Muawiyah, atau Abdul Malik, atau Abdul Malik, ini Abdul Malik ibn Marwan. Yani tujuannya untuk supaya wilayah tersebut betul-betul yakni di bawah kekuasaan penuh dari Bani Umayyah. Fanasahahu Abu Syuraih falam yaqbal. Di mana Abu Syuraih radhiyallahu taala anhu berupaya untuk menasihatinya. Namun Amr ibn Sa'id dengan kesombongannya tidak mau menerima. Walakinnahu ba'da dzalika kharaja 'ala Abdul Malik. Ya, akan tapi setelah peristiwa tersebut, yakni pengiriman pasukan untuk menaklukkan Makkah, ya, untuk mengalahkan Abdullah ibn Az-Zubair dan yang bersamanya, ya, sebagaimana kita ketahui Abdullah ibn Az-Zubair dibunuh, bahkan ya, kepala beliau radhiyallahu ta'ala anhu ya, dipancang di tengah ya, kota Makkah. Setelah peristiwa tersebut, justru Amr ibn Sa'id ini kharaja ala Abdul Malik. Dia memberontak terhadap ya, pimpinan tertinggi Abdul Malik ibn Marwan. Fasallita alaihi Abdul Malik. Faqatalahu sabran. Dan Abdul Malik ya berhasil ya menguasainya, mengalahkannya, dan faqatalahu sabran. Dia pun dibunuh ya, qutila sabran, maknanya ini sebagai tawanan. Ya, dibunuh sebagai tawanan. Dan kita mengetahui bahwa efek ya dari suatu tindakan khuruj ya, pemberontakan terhadap penguasa, ya, jatuhnya ya, korban di kalangan muslimin yang tidak sedikit. Sebagaimana pernah terjadi pula masih di zaman Bani Umayyah, ya, kisah yang masyhur, ya, pemberontakan Abdurrahman bin Al-Ash'ats. Ya, setelah ya dia dikirim oleh yakni pimpinan Bani Umayyah untuk menaklukkan wilayah Turki yang ketika itu masih ya sebagai wilayah kufar. Justru di perjalanan ya dia berbalik memberontak, sampai kemudian terjadi ya peperangan yang demikian sengit karena pasukan yang bersamanya pasukan elit, ya, pasukan yang sangat terlatih. Ya, sampai akhirnya dia pun bisa dikalahkan. Ya, ketika hendak tiba menghadap ya pimpinan tertinggi dari Bani Umayyah, ya, di perjalanan dia melakukan tindakan bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya ke jurang. Ini akhir dari kehidupan Abdurrahman bin Al-Ash'ats. Kemudian wa qawluhu yab'atsul bu'usa ila Makkah ay li qital ibn Zubair. Yani Amr ibn Said dia mengirim pasukan ke Makkah untuk memerangi Ibn Zubair. Jadi Abdullah ibn Az-Zubair. Wa qawluhu i'zan li ayyuhal amir ila akhiri. Hadza du'aun lahu bil hikmah. Ini satu bentuk dakwah, ajakan kepada sang amir ya dengan cara yang hikmah. Fa innahu yanbaghi an yad'i al insanu alladhi 'inda nafsihi atau an yud'a al insanu alladhi 'inda nafsihi kabirun bil lutfi war rifqi. Karena sungguhnya hal yang semestinya seseorang yang pada dirinya memiliki perasaan besar ya sebagai pimpinan, ya sebagai atasan, untuk diseru ya dengan cara yang lembut, al-lutf wa rifq, yakni dengan cara yang lembut. Li'annahu ablagu liqabulih. Karena dengan cara seperti ini lebih memungkinkan untuk diterima apa yang disampaikan tersebut. Ya, walau balagha bisyarri ma balagha. Meskipun ya kejelekannya sedemikian rupa. Ya, dari orang yang memiliki kedudukan ya di tengah manusia tersebut. Fa inna Allah qala li Musa wa Haruna, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya Nabi Musa dan Harun, idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah ya kalian berdua untuk menemui Fir'aun, untuk mendakwahinya. Innahu tagha, karena sungguhnya dia telah melampaui batas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faqula lahu qawlan layyina. Dan hendaklah kalian ucapkan ya kepadanya ucapan yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Yang semoga dengan ucapan yang lembut itu menjadikan dia yatadhakkar, mau tersadar, aw yakhsha, atau dia merasakan takut dengan peringatanmu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala membimbing ya nabinya, rasulnya ya untuk mendatangi sekafir-kafir manusia Fir'aun ya, dan memerintahkan untuk berkata ya kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Dan ini ya pelajaran penting di dalam mendakwahi ya mereka orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah manusia. Kemudian wa qauluhu uhaddithuka qawlan qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghad min yaumil fathhi. Fasami'athu udhunaya ila akhirih. Aku akan sampaikan kepada engkau satu ucapan yang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri pagi hari di yaumul fath, pada hari Fathu Makkah, untuk menyampaikan ucapan tersebut. Yang kedua telingaku ya mendengarnya secara langsung ila akhirih. Ai annahu ya tuyaqqinu bi jami'il hawas fala yashukku fihi wala yamtari. Artinya ya seluruh dari alat indra yang ada pada ya beliau sahabat yang mulia ini Abu Syuraih ya betul-betul yakin dengan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keraguan padanya, tidak ada kebimbangan padanya. Kemudian kata beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fa dhahir annahu adzina lahu li'annahu haddatsahu bihi. Yang tampak dalam hal ini ketika beliau hendak menyampaikan apa yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin untuk berbicara di hadapannya, di hadapan Amr ibn Sa'id, yang tampak di sini bahwa Amr ibn Sa'id mengizinkan Abu Syuraih untuk berbicara ya. Alasannya kata beliau li'annahu haddatsahu bihi, karena ya Abu Syuraih menyampaikan dengan apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut sebagaimana dalam hadis. Faqala innahu hamidallahu wa asna alaihi. Kemudian beliau ya melanjutkan bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjungnya. Wa hadhihi adatuhu sallallahu alaihi wasallam fi jami'i khutabihi. Dan ini adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh khutbah-khutbahnya. An yabda'a bihamdillahi wassana'i alaih. Di mana beliau memulai dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Thumma qal, kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna makkata harramaha Allah ta'ala wa lam yuharrimha an-nas. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kota Makkah dan bukanlah manusia ya yang memuliakannya. Ai anna Allah alladhi harramaha wa laysa tahrimuha min qibalil khalqi kama yuharrimu ba'dul muluk ya ba'dul amakin wa yahmawnaha. Makna dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah memuliakan negeri Makkah, mensucikannya, dan pensucian kota Makkah itu bukan dari makhluk. Ya, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian dari para penguasa, para raja yang membatasi sebagian dari tempat-tempat dan menjaganya untuk tidak dimasuki ya oleh sembarang manusia. Fa inna tahrim Allahi, karena sungguhnya pengharaman Allah, pensucian Allah subhanahu wa ta'ala atas sebuah tempat a'zamu min tahrimil khalqi, lebih agung dibandingkan pengharaman yang dilakukan oleh makhluk. Bal wala nisbata bainahuma biwajhin, bahkan tidak bisa dibandingkan ya pada satu sisi pun ya di antara keduanya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan dengan apa yang diharamkan oleh makhluk. Wa qad harramaha yawma khalaqas samawati wal ard kama ya'ti. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan negeri Makkah di hari Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah sangat-sangat terdahulu ya pensucian kota Makkah itu. Ya. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala ya menciptakan langit dan bumi kama ya'ti sebagaimana akan datang ini pada hadis berikutnya. Walamma ibta'atha Allah Ibrahim amarahu bi bina'i baitihi wa tahdidi hurumihi wa idhari hurmatihi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk membangun rumahnya, membangun Baitullah Ka'bah. Demikian juga untuk memberikan batasan dari keharaman Makkah, karena negeri Makkah ya sebagiannya wilayah haram dan sebagiannya wilayah halal. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan nabinya Nabi Ibrahim untuk memberikan batas-batas tersebut. Kemudian wa izhari hurmatihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menampakkan kehormatan atau kemuliaan negeri Makkah. Qauluhu fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir ila akhirih. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak halal bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir hingga akhir dari ucapan beliau, ai anna imanahu, peringatan ini ya menunjukkan bahwa keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir yanhahu an hadhihi al-af'al, akan mencegahnya ya dari perbuatan-perbuatan tersebut, yakni menumpahkan darah ya, kemudian memotong ya itu tumbuhan yang Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya. Wala yajtami'ul imanul kamilu ma'aha, dan tidak akan berkumpul ya keimanan yang sempurna bersama dengan pelanggaran tersebut, sehingga ketika seorang melanggar dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan dengannya kota Makkah, menunjukkan imannya bukan iman yang sempurna, iman yang cacat. Wa qauluhu, dan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yasfika biha daman, yani tidak halal bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir untuk dia menumpahkan darah di Makkah. Wa hadha amun lidamil muslimi wal kafir, dan ini adalah larangan yang sifatnya umum untuk darah baik seorang muslim maupun kafir, ini darah manusia. Adapun darah hewan tadi sebagaimana sudah disinggung ya bahwa hal yang demikian tidak masuk dalam cakupan ini. Kemudian wala ya'udida biha syajaratan, dan tidak boleh untuk dia memotong ya satu jenis pohon pun yang ada di Makkah. Ai jami'al asjar, yakni dari seluruh jenis pohon tidak boleh untuk dipotong. Wa yustasna min dzalika al idkhir, dan dikecualikan dari ya cakupan pohon-pohon tersebut dikecualikan yakni al idkhir kama ya'ti sebagaimana akan datang pula di hadis yang datang setelahnya. Kemudian wal kam'ati. Al kam'ah ya bahasa kitanya jamur ya, cendawan seperti itu. Wa ma zara'ahu al adami, dan pohon-pohon yang ditanam oleh manusia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa adapun yang tumbuh alami yakni Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkannya, bukan yang ditanam oleh manusia. Meskipun kita mengetahui bahwa yang mampu untuk menumbuhkan kannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun di sini yakni yang secara sebabnya manusia yang menanamnya, maka itu tidak masuk dalam larangan untuk memetiknya. Wa ma yabisa, hatta kana hataban, demikian pula dari ranting-ranting yang mengering hingga menjadi kayu bakar. Kalau sudah seperti itu dikecualikan dari larangan. Kemudian wa tarakal bahaim tar'a ya binafsiha la ba'sa bihi, atau wa tarkul bahaimi tar'a binafsiha la ba'sa bihi, dan meninggalkan, membiarkan bahaim yakni hewan-hewan ternak, tar'a binafsiha yakni merumput dengan sendirinya, yang demikian la ba'sa bihi ya tidak mengapa, artinya apa, tidak digiring ya, dilepas begitu saja sehingga ya dia memakan ya dari apa yang ada di wilayah Makkah tersebut, maka ini ya tidak masuk juga dalam larangan karena itu atas inisiatif atau keinginan ya dari hewan tadi, bukan disengaja untuk digiring biar ya memakan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di Makkah itu. Kemudian wa qalu fa in ahadun tarakhasa bi qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seseorang yang mencari rukhsah, pembolehan untuk melakukan hal yang dilarang tadi dengan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah ayyama fathi Makkah, yakni pada hari fathu Makkah, faqulu, maka ucapkanlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha adzina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam ya'dan lakum, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan yakni mengizinkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengizinkan untuk kalian. Jadi ini khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun sebagaimana beliau nyatakan wa inna ma adzina li sa'atan min nahar, itu pun pada waktu yang terbatas ya, sehingga setelah itu kembali kemuliaan tanah Makkah sebagaimana sebelumnya. Ai annahu laisa idznan 'aman lahu fi lahu kulla waqtin. Jadi maknanya bahwa bukanlah izin dari Allah Subhanahu wa taala, izin yang sifatnya umum untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku selamanya. Bukan demikian, bal fi tilka sa'ati faqat. Bahkan hanya di waktu itu saja ya, sebagaimana tadi disebutkan, dari waktu terbitnya matahari hingga waktu asar. Tapi mungkin kita cukupkan dulu insyaallah yang tersisa pada kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan, jika salah seorang batalkan sholat, mungkin ya bisa jadi batal ya, bukan batalkan sholat, lalu pergi dari shaf, maka apakah menutup celah shaf tadi wajib bagi orang yang di belakangnya, atau boleh baginya memilih diam saja sehingga orang yang di shaf depan harus geser menutupinya? Siapa yang lebih utama ya untuk menutup celah itu? Baik, yang lebih memungkinkan sehingga lebih sedikit yakni gerakan yang terjadi adalah yang di belakangnya. Ya. Karena kalau yang di sampingnya satu geser, maka akan menjadikan ya geser semua seperti itu. Baik, yang penting dalam hal ini ya berusaha untuk berlomba-lomba, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man wasala shaf wasalahu Allah. Ya, siapa yang menyambung shaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya dengan rahmatnya. Ya, sehingga tidak dibiarkan ya. Dan melangkah untuk menutup shaf yakni gerakan yang diizinkan karena untuk kesempurnaan salat. Allahu taala alam. Anakul wa bihamdik sallallahu alaihi wasallam.